dan janganlah kalian bercerai-berai. Pada ayat ini kaum muslimin terdapat perintah bersatu dan larangan untuk berpecah. Persatuan yang dimaukan di sini kaum muslimin adalah persatuan yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam ayat atau lafaz ayat ini masih pada surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala sebutkan contoh persatuan yang dimaukan dan sudah terjadi persatuan. Teori dan praktek yang Allah Subhanahu wa taala maukan yang bisa menyatukan hati umat Islam dan menjauhkan kaum muslimin berpecah belah. Jikalau praktek ini dilakukan, maka akan tercapai persatuan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Perhatikan ayat ini. Dan ingatlah oleh kalian tentang nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Id kuntum a'daan, nikmat itu adalah berupa ketika kalian bermusuhan, ketika kalian bercerai-berai, bermusuhan, maka Allah satukan hati-hati kalian, maka jadilah kalian bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nikmat yang dimaukan di dalam ayat ini adalah bi'tsatur rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah, yakni nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian ketika kalian bermusuhan satu dengan yang lain, kemudian Allah satukan hati-hati kalian dengan sebab nikmat tersebut. Fasbahtum minikmati ikhwana, maka kalian menjadi bersaudara setelah mendapatkan nikmat yang satu itu, yakni nikmat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi di waktu itu kaum muslimin disebutkan oleh para ulama dalam tafsir ayat ini, kanu fil jahiliyati bainahum alhinanu alihanu wal adawatu wal hurubu al mutawasilatu. Mereka dulu ketika di masa jahiliyah terjadi pertempuran, permusuhan, perang yang berkecamuk terus-menerus di masa itu. Fa'allafallahu baina qulubihim bil Islam, maka Allah satukan hati-hati mereka, bersatu hati mereka yang tadinya bermusuhan, yang tadinya bukan hanya sekedar benci tetapi musuh, bukan hanya musuh dari sisi omongan bahkan pertempuran, bunuh-membunuh, bukan hanya sekali, berkelanjutan mutawasilah, perang demi perang, zaman demi zaman, tahun demi tahun. Maka Allah satukan hati mereka dengan Islam, yakni setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzaba fiha al-mahabbah, bukan hanya Allah menyatukan hati mereka, bahkan Allah jadikan hati mereka saling mencintai. Sebagai ganti dulunya saling bermusuhan, pisah manusia yang tadinya benci membenci, bermusuhan, tempur, perang, bunuh membunuh, bisa bersatu, bahkan saling mencintai. bahkan saling mencintai persaudara mereka yang tadinya bermusuhan. Apa sebabnya kaum muslimin? Sebabnya karena mereka mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Allah berfirman, "Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Maka kalian dengan sebab nikmat Allah itu kalian bersaudara. Persaudaraan yang diikat dikarenakan diniyah, persaudaraan yang dibangun di atas Islamiyah, dibangun ittiba'ur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuatan yang bisa menyatukan hati manusia yang tadinya penuh dengan kebencian menjadi bersaudara. Ketika apa? Ketika mereka mentaati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, mungkinkah kaum muslimin di zaman sekarang ini bersatu dalam keadaan kenyataan yang ada mereka berpecah belah, bercerai-berai masing-masing dengan cara dan modelnya, organisasi dan lembaganya? Mungkinkah bersatu? Jawabannya mungkin. Bisa bersatu. Selama apa? Ditunaikan syarat yang ada dalam ayat ini. Yakni, mengikuti dengan sebenar-benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bersatu, bahkan akan menjadi bersaudara satu yang lain, satu dengan yang lainnya. Ketika betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wasallam maka akan terjadi kesamaan satu dengan yang lain. Akan terjadi akidahnya sama, ibadahnya sama, kembalinya kepada satu pusat yang sama, terhindar dari perbedaan dan perpecahan. Tidak ada yang mengikuti hawa nafsu, dikarenakan mereka sudah mengikuti satu titik yang sama, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wahai kaum muslimin, sebab pertama yang menyatukan hati-hati kaum muslimin. Dulu di zaman jahiliyah mereka bukan satu agama, mereka bukan satu keyakinan. Ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, beda Tuhan mereka. Peringai perwatakannya keras, jahiliyah, membunuh, menyiksa, mendzalimi, kerugian harta benda sangat luar biasa di waktu itu. Kabilah dengan kabilah ta'asub, fanatik kekabiliahan. Kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini gak mau bersatu. Marga ini, jamaah ini, jamaah ini. Tetapi dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam, kemudian mereka mendapatkan hidayah taufik masuk ke dalam Islam, hati mereka bisa bersatu. Maka tentunya orang yang sudah seagama, yakni agama Islam, sudah satu keyakinan la ilaha illallah, sudah menyembah kepada Rabb yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, nabinya satu Muhammad sallallahu wasallam, kitab sucinya satu Al-Quran, tentunya lebih mudah untuk bisa bersatu. Kenapa kok tidak bisa? Karena kita masih mengikuti hawa nafsu. Kita masih mengikuti masing-masing selera dan keinginannya. Itu yang menyebabkan adanya tafarruq, perpecahan yang berkelanjutan. Itu yang harus diperangi. Dan itu menjadi sebab faktor terbesar terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Kalau semuanya mau merujuk kembali kepada bimbingan Nabi maka Allah akan mengatakan fasbahtum binikmatihi ihwana, kalian dengan sebab nikmat mengikuti Rasul, kalian akan bisa bersaudara. Hadirin kaum muslimin rahimani warin jami'an, Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan dalam kitab beliau Ithaful Qari, Ta'liq ala Syarhi Sunnah Al-Barbahari, menyebutkan satu hal yang menyatukan umat adalah akidah as-sahihah, akidah yang benar. Itu yang menyatukan umat. Bangsa jahiliyah ketika masih dalam keadaan musyrikin tidak bisa bersatu. Tetapi setelah mereka menjadi ahlu tauhid, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dengan sebenar-benarnya, maka mereka bertauhid dan tauhid itulah yang menyatukan hati mereka. Walaupun beda kabilah, walaupun beda keturunan, walaupun dulu bermusuhan, tetapi bisa bersaudara ketika akidah itu sama. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini poin yang terpenting. Umat bisa bersatu jikalau semuanya merujuk kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tercapai persaudaraan. Tidak ada teori lain, tidak ada cara lain selain yang disampaikan dalam ayat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena teori ini teori dari Allah Rabbul Alamin yang maha mengetahui segala halnya, dan teorinya ini sudah terbukti menyatukan dua bangsa yang bermusuhan, Aus dan Khazraj, kabilah-kabilah jahiliyah yang centrang perenang tetapi bisa bersatu. Adapun teori yang ditawarkan oleh Ikhwanul Muslimin bersatu dalam hal-hal yang disepakati dan saling toleransi, saling kita memaafkan, berlapang dada dalam hal yang kita tidak sepakati, yang penting bersatu walaupun berbeda, yang penting kita tidak ribut walaupun berbeda keyakinan. Teori ini teori yang palsu. Bersatu fisiknya, bercerai-berai keyakinannya. Karena tidak ada merujuk kepada Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi merujuk kepada masing-masingnya. Yang penting jangan ribut, yang penting jangan saling menyalah-nyalahkan, yang penting diam, yang penting bersatu. Jangan amar ma'ruf dan jangan pula nahi mungkar. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah salah satu penyebab terjadinya perpecahan. Ini teori yang batil, yang tidak akan mungkin bisa menyatukan. Karena satunya manusia, apalagi bisa sampai bersaudara, itu dimulai dengan hati. Bersatunya kalbu, kalbu itu bisa bersatu apabila akidahnya sama, akidahnya sama apabila rujukannya sama. Tidak ada tendensi al-hawa, tidak ada keinginan mengikuti seleranya masing-masing, tidak ada itu ketika akidahnya sama. Sehingga kaum muslimin, ini satu pembahasan. Poin pertama, sebab terjadinya persaudaraan adalah tatkala kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena persaudaraan itu bisa terjadi ketika kita sama-sama di atas hablullah, yakni bimbingan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, bahwa perpecahan itu yang akan kita sampaikan nanti pada salat maghrib insyaallah, faktor terbesarnya adalah penyimpangan dari ajarannya Rasul. Penyelisihan berbedanya seorang dengan ajarannya Rasul, itulah yang akan membuat perpecahan. Berbeda dengan ajarannya Rasul, itulah yang namanya al-hawa. Berbedanya dengan bimbingan Rasul, berarti akan timbul warna-warni, akan timbul jalan-jalan baru, akan timbul ro'yu dan pendapat lain. Maka itulah yang menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Tatkala seorang di antara kita menyelisih Nabi, dialah yang menimbulkan perpecahan, dan itu faktor terbesar terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat tadi di atas, menggambarkan kondisi yang begitu parah di zaman jahiliyah. Idh kuntum tudabihuna fiha. Makna ayat ini, idh kuntum a'da'an, Allah berfirman, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian bermusuhan. Maknanya, ketika kalian saling menyembelih satu dengan yang lain. Tudabihun, saling mengorbankan satu dengan yang lain. Yaqulu syadidukum da'ifakum, orang yang kuat membunuh yang lemah. Itu kondisi jahiliyah waktu itu. Terjadi bukannya satu orang yang dibunuh, ratusan. Karena pertempuran tersebut bertahun-tahun sampai 300 tahun lamanya. Kalian di waktu itu saling membunuh satu dengan yang lain. Hatta ja'allahu bil Islam, sampai Allah datangkan Islam di tengah-tengah kalian wahai bangsa Arab. Dengan datangnya Islam, fa khabihi bainakum, Allah jadikan kalian bukan berhenti tok dari pertempuran, bukan hanya berhenti gencatan senjata, jangan saling membunuh, bukan, bahkan sampai tingkatan bersaudara yang tadinya saling bunuh membunuh, yang tadinya saling menguasai wilayah, yang tadinya kebencian memupuk mendarah daging di antara mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa allafa bihi bainakum, Allah menyatukan hati kalian dengan adanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ama wallah, kemudian Imam Syuuti bersumpah, ketahuilah demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Innal ulfata la rahmatun, sesungguhnya persatuan itu adalah rahmah dari Allah. Wa annal furqata adabun, dan sesungguhnya perceraian, permusuhan, perpecahan itu adalah azab. Itu malah petaka. Karena itu Islam mengajarkan kita akidah yang sama, ibadah yang sama, rujukan yang sama, kembali kepada fahmu sahabat, jauhi hawa nafsu, agar kalian mendapatkan rahmatullah, rahmatnya Allah Azza wa Jal, yang berupa persatuan. Dan Allah menyelamatkan kalian dari azab yang berupa perpecahan. Karena perpecahan itu akan berujung pada apa? Peperangan. Perpecahan itu akan berujung pada pembunuhan, saling mengangkat senjata, bantai membantai. Itu ujung dari yang namanya al-furqah, perpecahan. Maka ini kaum muslimin bantahan bagi orang-orang yang memiliki pemikiran perpecahan itu adalah rahmah. Dibawakan hadis yang palsu, bukan riwayat Nabi, bukan ucapan Rasul. Ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan umatku adalah rahmah. Itu salah. Perpecahan itu bukan kasih sayang. Perpecahan itu adalah azab. Tetapi yang bentuk rahmah itu adalah persatuan. Maka diambil dari sini wahai kaum muslimin, marilah kita merujuk kepada bimbingan Nabi dengan mengambil Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat sebagai pegangan kita, rujukan kita. Yang mana mudah-mudahan dengan itu kita bisa bersatu. Hati kita bersatu. Terhindar dari perpecahan. Terhindar dari permusuhan. Adapun mereka-mereka yang tidak mau kembali kepada Hablullah. Mereka-mereka yang tidak mau kembali kepada bimbingan Nabi berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, merekalah yang memicu dan berkelanjutan terus permusuhan dan perpecahan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani warham jami'an, setelah kita mendapatkan nikmat taufik hidayah di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka tentunya kita betul-betul menjaga persatuan ini. Jangan kita yang menimbulkan perpecahan. Jangan kita yang menimbulkan perpecahan wahai kaum muslimin di tengah-tengah dakwah salafiyah. Kita akan menyampaikan beberapa hal wahai kaum muslimin dalam rangka menjaga ukhuwah diniyah, dalam rangka menjaga persatuan yang kita bangun di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kita akan sampaikan beberapa dalil agar kita tetap bersatu setelah mendapatkan nikmat yang besar ini. Karena kadang terjadi di antara ikhwan-ikhwan kita salafiyin, kadang terjadi di kalangan ummahat kita atau ahwat-ahwat kita yang sudah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, bersatu dalam akidah, bersatu dalam hal manhaj, bersatu dalam hal ta'lim, bersatu sudah sama. Tetapi masih ada juga benih-benih perpecahan. Saling membenci satu dengan yang lain. Diwujudkan dengan adanya ghibah. Diwujudkan dengan adanya menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Hati-hati, itu pun menjadi sebab terjadinya perpecahan di kalangan ikhwan-ikhwan ahli sunnah yang telah terselamatkan dari problem mengikuti al-hawa. Maka ikhwan muslimin, pembahasan kita lanjutkan dengan menyebutkan beberapa hal yang bisa mendukung kita bersatu dan mempertahankan persatuan yang ada. Di antaranya ikhwan muslimin rahimani wa rahim jami'an, Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duha ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain, adalah bersaudara, bukan bermusuhan. Nabi memberitahukan kepada kita penggambaran persaudaraan itu adalah bagaikan seperti bangunan. Yashuddu baduha badan, yang menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Itu yang harus ada pada kita. Walhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat manhaj salaf. Satu dalam akidah. Satu dalam manhaj. Satu dalam ibadah Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Maka yang harus terjadi pada diri kita adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan malah merobohkan, menumbangkan satu dengan yang lain. Apakah bisa terjadi menumbangkan ya kaum muslimin? Merobohkan satu dengan yang lainnya? Bisa. Ketika kapan? Ketika seorang mengedepankan emosinya, mengedepankan kehendaknya, mengedepankan hawa nafsunya, maka dia akan meruntuhkan orang lain. Padahal dia adalah seorang ahlu sunnah. Yang diruntuhkan pula ahlu sunnah. Yang sudah merujuk kepada al-haq. Pada manhaj yang sama. Tetapi karena kebencian yang dia pupuk. Akibatnya dia tidak mau bersatu. Walaupun satu majlis taklim. Yang satu duduk di sana. Yang satu duduk di sini. Ketika dia datang ke masjid, dia tengok kanan, tengok kiri. Deleng apa, Pak? Di musuhku ya. Oh, nang kana, wah, saya kesinilah. Kucing-kucingan. Ini kaum muslimin diharamkan dalam agama kita. Ingat, wala takunu min ladina ikhtalafu wa tafarraku. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang ikhtilafu, berselisih, wa tafarraqu, dan bercerai-berai. Wala takunu minal musyrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan seperti kaum musyrikin yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara mereka. Jangan. Wala takunu minal ladina ikhtilafu. Jangan menjadi orang-orang yang gemar berselisih. Min ba'di ma ja'atuhul bayyinat. Setelah datang kepada mereka penjelasan. Sudah datang dalil. Kenapa anda membenci saudara anda? Nabi kita mengatakan. Al-Muslimu ahul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lainnya. Nabi memberitahukan konsekuensi persaudaraan di atas tauhid wa sunnah adalah apa? La yudlimuhu wa la yuhkiruhu. Tidak boleh kau menghinanya. Tidak boleh kau mendzaliminya. Sehingga persaudaraan itu menuntut kita, wahai kaum muslimin, jangan berbuat zalim. Jangan engkau menghina dan mencela. Jangan kau merendahkan satu dengan yang lain. Itu konsekuensi persatuan dan persaudaraan. Bahkan ya kaum muslimin, cinta mencintai karena Allah, sayang menyayangi karena sesama ahli sunnah, itu menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dengan dalil yang akan kami sampaikan, itu menjadi syarat seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Lihat, sampai kalian saling mencintai. Sehingga kalau ada di antara kita dia memupuk kebencian satu dengan yang lain, itu melanggar hadis ini yang konsekuensinya tidak akan bisa beriman dan konsekuensinya dia tidak akan masuk surga. Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita ingin dijaga kehormatan kita, kita pun menjaga kehormatan saudara kita. Kalau kita ingin untuk tidak dizalimi, ya kita jangan menzalimi saudara kita. Ini wahai kaum muslimin yang harus kita perhatikan, persaudaraan yang Allah berikan kepada kita walhamdulillah di atas dakwah salafiyah itu sudah nikmat besar, dan kita pun kemudian menjaganya terus menerus. Jangan malah kita membuat perpecahan di tengah-tengah dakwah salafiyah dengan memupuk kebencian, kejengkelan ataupun yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita melanjutkan ucapannya, awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabattum. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian satu amalan jika lo dilakukan di antara kalian maka akan menimbulkan rasa cinta di antara kalian. Kalian akan saling menghormati, menyayangi, memuliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sama-sama sebagai ahli sunnah, sama-sama sebagai ahli tauhid, sama-sama sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah itu ego muslimin? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sehingga kiat ini kita laksanakan. Kalau ada masalah di hati kita dengan saudara kita, tiba-tiba kita merasa si A mencela kita, tiba-tiba kita suudzon kepada si A, tiba-tiba kita merasa jengkel. Ngerti jengkel Pak? Marah kepada si A. Obatnya datangi yang kau benci tadi, engkau jabat tangannya dan kau ucapkan salam kepada dia. Ini faedah hadis yang barusan saya sebutkan, akan menghilangkan kebencian yang syaitan pupuk di hatimu. Engkau akan dapati ternyata orang yang saya suudzoni selama ini dia baik, dia saudaraku fillah, ahun fillah, saudara sesama akidah, saudara sesama manhaj, ini saudaraku. Kemarin saya suudzon dikarenakan syaitan membisiki sesuatu di hatiku, maka berjabat tangan dengan dia menghiburkan dosa untuk kemudian akan menyatu jiwa, akan menyatu hati dan hilang permusuhan yang dipupuk oleh syaitan. Ini saling, bukan hanya satu sisi tok, sini sudah jabat tangan, sudah mengucapkan salam, yang sananya masih merengat-merengut. Ya, ya saya salami, assalamualaikum, ya, tapi awas loh, masih merengat-merengut, tidak ikhlas, masih menumbuhkan kebencian. Ini hukumnya haram. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh para ulama kita seperti Imam Abdul Faraj Ibn al-Jawzi, zahiruhu al-ihbar. Hadis yang tadi kita bacakan di atas, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis ini adalah berita khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi wahwa tahridun ala ta'awun, tetapi yang dimaukan dalam hadis ini adalah perintah untuk antar kita terjalin persaudaraan, terjalin saling bantu membantu di atas hablullah. Maksud yashuddu ba'du wa ba'dan, menguatkan satu dengan yang lain bagaikan seperti bangunan, itu maknanya adalah ta'awun, saling peduli satu dengan yang lain, dikarenakan kita sama-sama sebagai mukmin, sama-sama sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antar kita jangan cuek bebek. Antar kita ditumbuhkan sifat peduli, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Saudara kita datang kepada kita mengeluhkan sesuatu yang kita bisa bantu, kita bantu. Saling antar kita menguatkan satu dengan yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan contoh kehidupan muslim yang bersaudara di atas hablullah adalah disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu ahul muslimi. Seorang muslim adalah saudara seorang muslim yang lainnya. La yudlimuhu, tidak boleh mendzaliminya. Lihat, mari kita saling menjaga, jangan mendzalimi. Karena mendzalimi itu menjadi sebab pecahnya persaudaraan. Dan itu hukumnya haram. Bukan hanya Anda dituntut dunia wal akhirah, tetapi itu menjadi sebab perpecahan. Misal mamanya kaum muslimin, jangan kita mendzalimi dalam bentuk mencela, menghina, menyakiti hati, merendahkan. Orang yang dihina, orang yang direndahkan, dicela, dia akan sakit hati. Sakit hati ini akan menyebabkan kebencian. Kebencian ini akan meretakkan hubungan persaudaraan. Dia tetap mengatakan, ya dia salafi, saya mengakui salafi, tapi jangan nyengiti banget. Salafinya salafi nyengiti. Kenapa? Karena dia mendzalimi saudaranya. Ucapannya kotor, ucapannya jelek, menyakiti orang lain, menyebabkan walaupun satu manhaj tetapi hatinya centrang perenang. Karena itu Nabi dalam rangka menjaga persatuan itu, Nabi menasihatkan, la yudlimuhu, muslim yang satu dengan muslim yang lain, ahlu sunnah yang satu dengan yang lain, janganlah menghinanya, janganlah mendzaliminya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. disebutkan dalam kalimat setelahnya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Persaudaraan itu, hai kaum muslimin, nampak secara nyata. Yaitu apa? Di antara contoh yang disebutkan Nabi dalam riwayat hadis ini adalah kita memperhatikan kebutuhan saudara-saudara kita. Kita memperhatikan hajat saudara kita. Itu bentuk persaudaraan. Perlu kami terangkan ya kaum muslimin, persaudaraan itu dibangun dari dua sebab. Sebab yang pertama, persaudaraan dibangun karena nasab. Kakak adik, ya, saudara kandung, saudara senasab, ini saling memperhatikan kebutuhan saudaranya senasab. Demikian pula persaudaraan yang kedua, dibangun di atas sama dalam agama, dibangun di atas sama dalam akidah, dipupuk di atas dakwah salafiyah. Ini pun persaudaraan antar kita. Nabi mengatakan, barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kebutuhan dia. Karena bersaudara itu ada perwujudan nyatanya, yakni dalam hal ini membantu saudara kita yang lemah dalam hal ekonomi umpamanya, lemah dalam hal fisik, lemah dalam hal ilmu, lemah dalam hal ini dan itu, kekurangan ini dan itu, maka kita membantunya agar dia semakin kuat, agar dia semakin terjaga keistiqomahannya, agar dia selalu di atas al-haq, maka aku pun tampil membantu dia karena dia saudaraku fillah. Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya, wa man farraja an muslimin qurbatan min qurabi dunya farraja Allah lahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Salah satu di antara bentuk persaudaraan itu adalah diwujudkan dalam bentuk kita memberikan solusi, memberikan jalan keluar akan kerepotan yang dialami oleh saudara kita. Kekurangan yang ada pada saudara kita, kita tambal, kita perhatikan, maka Allah menjamin Allah akan memberikan jalan keluar bagimu dari kesulitan menghadapi permasalahan akhirat. Ini semuanya kaum muslimin adalah perwujudan dari persaudaraan. Perwujudan nyata uhuwah fillah. Kita tidak ada kaitan nasab antar kita. Bukan satu keturunan kita, bukan satu bapak, bukan satu mbah, bukan satu kakek, bukan. Tetapi kita dekat, hati kita satu, kita saling membantu dan memikirkan kebutuhan saudara kita dan menutup kekurangan saudara kita. Itu adalah sebagai perwujudan uhuwah. Dan itu semuanya mendatangkan pahala besar bagi yang memperhatikan dan bagi yang mengamalkan nasihat Nabi SAW ini. Kemudian, di antara tuntutan persaudaraan adalah menutup aib. yang ada pada saudara kita. Ini konsekuensi sebagai saudara. Aibnya yang ada pada dia kita tutupi karena dia itu saudara kita. Jangan sampai kita bongkar karena dia saudara kita, ahlu sunnah, aibnya dia bisa mencoreng dakwah kita, maka kita tutupi. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam satu hadis yang sama, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib saudaranya maka Allah akan menutup aib dia nanti di yaumil qiyamah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam salah satu karya tulis beliau ketika beliau menyebutkan hal-hal yang menyebabkan perpecahan, di antaranya beliau mengatakan bab ini dilanggar, membolimi, tidak peduli dengan saudara, tidak berusaha untuk mengentaskan kesusahan saudaranya, bahkan dia menghibah, menyebut-nyebut keburukan saudaranya. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Ya, akan kami sampaikan insyaallah nanti pada salat maghrib insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, qala al-imam ibnu battal, berkata al-imam ibnu battal dalam syarah hadis ini, lalu mengatakan wa baqil hadis haddun 'ala at-ta'awun. Hadis yang barusan kami bacakan di atas tadi memerintahkan kepada kita untuk saling ta'awun, bantu membantu, karena setiap kita pasti memiliki kelemahan, setiap kita pasti memiliki kekurangan, kita butuh kepada saudara kita, saudara kita butuh kepada kita. Dalam hadis ini juga diperintahkan dalam menjaga persaudaraan husnul ta'asyuri. Setiap kita diperintahkan untuk bergaul dengan pergaulan yang baik. Ta'asyur mu'asyarah. Pergaulan-pergaulan yang baik antar kita. Itu bukan lain tak lain adalah dalam rangka untuk menjaga uhuwah diniyah yang Allah telah berikan kepada kita. Agar supaya uhuwah diniyah ini jangan tercerai-beraikan gara-gara kita saling membenci. Maka kita menjaga pergaulan antar kita. Husnul ta'asyur. Ini dia. Sebagaimana agama kita mengatur dalam rumah tangga, kita diperintahkan dalam syariat bergaul dengan pergaulan yang baik kepada istri kita, agar supaya tidak tercapai yang namanya apa? Al-furqah. Perceraian. Agar tidak terjadi perselisihan. Agar tidak terjadi perang dalam rumah tangga. Ya, ada piring terbang di rumah tangga. Pada pecah perabotan satu dengan yang lain. Ini siapa nih yang berkelahi di rumah? Suami dan istri. Dalam rangka menjaga persaudaraan yang diikat dengan akad pernikahan, kita sebagai suami dituntut untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul engkau para suami dengan baik terhadap istrimu. Itu tak lain dalam rangka menjaga uhuwah ikatan pernikahan. Tadinya kamu dengan istrimu bukan apa-apanya, kenal pun tidak, Itu yang seharusnya, bukan pacaran dulu, Pak. Tetapi bisa bersatu, bisa sejalan, karakter berbeda, keinginan berbeda, suami begini, istri begitu, mungkin kelas berbeda, suami kelas teri, istrinya kelas batam umumnya, ya, ekonominya kecil, istrinya ekonominya besar, atau kebalik, tapi bisa bersatu, yakni dengan husnul ta'asyur, saling menjaga pergaulan, agar jangan terjadi perpecahan, agar jangan retak hubungan suami istri. Itu ketika kita berbicara dalam sekup rumah tangga. Kalau kita berbicara dalam sekup yang lebih luas, persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang didasarkan dengan manhaj as-salaf, ini lebih besar. Karena bisa terjadi gara-gara engkau dakwah ini terpecah belah, yang pada ujungnya Anda membenci satu dengan yang lain, akhirnya engkau masuk pada ranah bid'ah, yang dulunya bukan masalah bid'ah, bukan masalah manhajiyah, hanya kehubungan, cengkel, semreset. Ngerti semreset, Pak? Ya. Kenapa kamu seperti itu? Oh, saya lagi jengkel. Jangan jengkel, la taghdab. Nabi mengatakan, jangan kamu marah. Faraddada miraran, qala la taghdab. Diulangi lagi, diulangi apa nasihatmu, apa wasiatmu? Jangan marah, jangan marah. Karena marah itu akan memecah belah dan meretakkan persaudaraan. Marah boleh, tidak boleh lebih dari 3 hari. Memutus hubungan saudara kita, enggak boleh lebih dari 3 hari. Dan itu salah satu penyebab terpecahnya persaudaraan. Ada? Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat maghrib insyaallah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.